Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Saya akan bawakan bagaimana Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu an, beliau berkata begini, "La tashab khamsah." Ingat baik-baik ini. Jangan kamu berteman dengan lima orang. Yang pertama, al-kadzab. Fa innaka minhu ala ghurur. Wa huwa mithlu as-sarab yugarribu minkal ba'id wa yub'idu minkal qarib. Pertama, orang pembohong yang suka bohong, gorodok. Ini selalu berusaha nipu kamu, orang ini nih. Dia nanti menggambarkan seperti Fata Morgana. Ketika kamu haus, dia menggambarkan dekat dengan air. Kamu deketi, enggak sampai-sampai, tambah jauh. Begitulah kalau orang itu berteman dengan pembohong. Cuma dikasih bayangan, ini loh untung yang besar. Ini loh kalau kamu beli faedah besar. Ini keuntungannya sekian. Ini kalau begini, ini kalau begini. Fata Morgana itu. Tujuannya, targetnya kamu tertipu dengan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, wal ahmak fa innaka lasta minhu ala syai' yuridu an yanfa'ak fa yadurrak. Orang yang bodoh, jangan berteman dengan orang bodoh. Kenapa? Enggak ada untungnya. Kadang-kadang orang yang bodoh itu ingin memberikan manfaat sama kamu, tapi jebloskan kamu dalam bahaya. Contoh, ada orang gagah berani bodoh, cinta sama Habib. Siapa Habib yang kurang ajar? Mana? Mana itu orang? Kok kurang ajar? Tandangi, ceprak, tangkep. Nah, saya disuruh Habib, saya masuk penjara lah. Jangan kamu tadi itu kumpul sama orang yang bodoh. Orang yang bodoh enggak tahu sikapnya apakah ini madarat atau manfaat. Kadang-kadang bersikap ingin memberikan manfaat tapi ternyata madarat. Kalau ada orang perang, cari orang yang titis kalau nembak, tepat sasaran. Jangan orang yang bodoh enggak bisa nembak dikasih bedil sama peluru. Akhirnya ngawur, temennya sendiri ketembak, kan begitu. Begitulah dalam bersikap, dalam berkumpul, cari orang yang pinter-pinter, jangan kumpul dengan orang yang bodoh-bodoh. Orang yang bodoh itu menjerumuskan kamu dalam malapetaka. Yang ketiga, jangan dikumpul ini, wal bakhil, orang yang kikir. Fa innahu yaqta'u bika ahwaja ma takun ilaih. Jangan kumpul dengan orang kikir. Orang yang kikir itu ketika kamu sangat butuh pertolongannya, ditolak. Medit kok. Anak kamu sakit, butuh biaya. Teman kamu di kaya raya, kamu datang, saya minta utang atau minta bantuan untuk biaya. Oh enggak ada, saya lagi sibuk. Enggak mungkin dia akan mau ketika kamu kasih gambaran yang urusan yang manfaat atau kamu dalam keadaan butuhkan, enggak mungkin dia akan tersentuh hatinya. Itu orang kikir. Pilih teman yang punya sifat dermawan. Yang keempat, warjaban, orang yang licik. Fa innahu yusallimuka wa yafirru 'inda shiddah. Orang yang licik itu nanti ketika dia dalam bahaya, kamu jadi korban. Ketika kamu dalam bahaya, dia akan melarikan diri juga. Salah satu, dia kepepet, saya disuruh Habib, saya disuruh Ustadz, saya enggak tahu apa-apa. Atau lari dia. Tidak ada loyalitas. Orang yang licik, hati-hati. Ini biasanya orang yang politik itu banyak yang licik. Bekerja sama, koro. Ketika ada satu jabatan, bukan bekerja sama, tukaran sama-sama. Kenapa? Sama-sama berebut. Tidak ada yang loyal, siap mengorbankan teman untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, wal fasik, orang yang fasik. Fa innahu yabi'uka bi aklatin au agal minha. Fagila wa ma agal minha gala at-tama' fiha. Semalah ya naluha. J jangan kamu dekat dengan orang yang fasik. Jangan berteman dengan orang fasik. Tahu fasik? Orang suka berbuat dosa besar. Kalau bahasa sekarang, preman. Kenapa? Dia akan menjual kamu hanya sekedar untuk makan. Karena itu, lima orang ini jangan jadikan temannya kamu. Cari teman yang soleh, yang dia berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.